إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. Ada semua kan catatan kalian? Baik, kita lanjutkan saja. Maka ayat ini merupakan pembicaraan ucapan kepada setiap siapa yang menyeru selain Allah mad'uan, satu sesembahan, wadzalikal mad'u, yang ternyata sesembahan tersebut yang diseru, yabtaghi ilallahil wasilah, sedang mencari jalan kepada Allah. Wa yarju rahmatahu, yang mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafu azabah, dan takut pada azabnya. Fakullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya'i was-salihin, سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولت هذه الآية. Maka setiap yang menyeru dan berdoa pada orang mati atau orang yang tidak ada dari para nabi atau orang-orang saleh, sama saja apakah dengan lafaz istighatsah atau dengan lafaz lainnya, maka terkena ayat ini. Faqad tanawalathu hadhil ayah, maka terkena dengan ayat ini. Kama tatanawal min manda'al malaikata wal jin, sebagaimana mengenai juga orang-orang yang menyeru malaikat-malaikat. Menyeru maksudnya berdoa, yang berdoa pada malaikat-malaikat. Wal jin, faqad nahha Allah taala an du'aihim, Allah telah melarang untuk berdoa pada mereka. Wa bayyana annahum la yamlikuna kashfadh-dhurri 'anid da'in wa la tahwilah, dan Allah menjelaskan bahwa mereka semua tidak memiliki kemampuan kashfadh-dhurri, tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat, 'anid da'in, dari orang-orang yang menyerunya. Wa la tahwilah, tidak pula bisa memindahkannya. La yarfa'unahu bil kulliyah, tidak bisa mengangkat kejelekan tadi secara keseluruhan. Wa la yuhawwilunahu, tidak pula bisa memindahkannya. Min mawdi'in ila mawdi', dari tempat ke tempat lainnya. Kataghyir sifatihi aw qadarih, apakah dengan merubah sifatnya, bentuknya, atau merubah kadarnya, juga tidak mampu. Tidak mampu menghalangi, tidak mampu menghilangkan, tidak mampu memindahkan, dan tidak mampu pula merubah. Apakah merubah bentuknya, sifatnya, sifat madarat tadi, atau tidak bisa merubah kadarnya, ukurannya, tadinya sekian jadi sekian, tidak bisa. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan wala tahwila. Fa dzakara nakiratan ta'ummu anwa' at-tahwil. Disebutkan dengan nakirah karena memberikan faedah am, umum. Kalian sedang belajar usul, sah? Ya. Ada nakirah yang yufidut ta'mim, yufidul 'am. Nah, kalimat nakirah yang yufidul amini adalah diantara contohnya yang sedang disebut di sini. Wala tahwilan, wala tahwilan, nakiratan tufidul umum. Karena umum, namanya tahwil itu merubah. Apa makna merubah? Bisa memindahkan min maudhi'in ila maudhi'. Bisa taghyir sifatihi, bisa taghyir qadarihi, kadarnya, yang tadinya banyak jadi sedikit, yang tadinya besar jadi kecil. Kalau sifat, yang tadinya bentuknya begini berubah bentuknya begini, madarat-madarat tadi. Apalagi? Anwa' tahwil. Ini semua bentuk-bentuk tahwil, merubah. Tidak mampu pula merubahnya atau memindahkannya atau menguranginya. Nah, فَكُلُّ مَنْ دَعَى مَيْتًا أَوْ غَائِبًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَوْ دَعَى الْمَلَائِكَةَ فَقَدْ دَعَى مَنْ لَا يُغِيثُهُ وَلَا يَمْلِكُ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْهُ وَلَا تَحْوِيلًا. Maka siapa yang berdoa kepada mayit atau ghaib dari para nabi dan orang-orang saleh, kuburan orang saleh atau kuburan para anbiya, audah al malaikah, atau berdoa pada malaikat, maka dia telah berdoa man la yughithuhu, kepada yang tidak mungkin bisa membantunya dan menolongnya. Wala yamliku kashfadhurri, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat. Wala tahwila, tidak mampu pula untuk merubahnya. Wa fi hadhihi al ayah raddun ala man yad'u saliha. Di sini dalam ayat ini ada bantahan kepada orang-orang yang menyuruh orang soleh. Tapi kan saya cuma meminta pada orang soleh, sama saja meminta pada orang soleh yang sudah mati atau orang soleh yang tidak ada sekarang, entah di mana. Maka itu juga berdoa, beristighatsah. Wa yaqulu, kemudian berkata, ana la usyrik billahi syai'a, atau aku tidak berbuat syirik. Asyirku ibadatul asnam, syirik itu kalau menyembah berhala. Ternyata ayat ini tidak menyebutkan hanya penyembah berhala saja. Termasuk musyrikin adalah orang yang menyeru selain Allah, walaupun yang diserunya adalah orang saleh atau nabiyun mursal atau malakun muqarrab, sama saja. Walaupun yang diserunya, yang dia berdoa kepadanya adalah salihin, orang saleh, atau nabiun mursal, atau malakun muqarrab, terkena ayat Allah SWT, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Nah, berarti termasuk terkena dalam ayat ini orang-orang yang berdoa dan menyembah orang yang sedang mencari jalan kepada Allah SWT. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian musannif berkata lagi, inna lillahi wa ilaihi raji'un. Lam yantahi al-musibah. Lam tantahi al-musibah, intabihu. Belum berakhir pandemi. Kalian mendengar suara tadi tiap hari, maka turuti protokol. Barakallahu fi. Ijtihadan wa bamada, usaha. Doa terus, tapi usaha juga dijalankan. Seimbang antara doa dan usaha. Selebihnya apa? Tawakal. Tawakal, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa idza qala ibrahimu wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah mengadakan aku dari yang sebelumnya tidak ada. Itu makna fatara. Fatara samawati wal ard, mengadakan langit-langit dan bumi. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, karena dialah yang akan memberikan bimbingan kepada aku. Dan dijadikan kalimat Ibrahim ini sebagai kalimatan baqiyah, sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Berarti barakallahu fikum, judul babnya tafsir la ilaha illallah. Judul babnya apa? Tafsir la ilaha illallah. Baik. Dari ayat pertama kamu harus tahu mana tafsir la ilaha illallahnya. Katanya tafsir la ilaha illallah. Kenapa dibawakan oleh musannif kalimat ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab wa yarju rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu. Mana yang merupakan tafsir la ilaha illallah? Bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang diseru, mad'u. Wa in kana salihan au nabiyan au malakan. Au malakan. Apa lagi? Au Isa alaihi salam, au Uzairan ila akhirih. Baik, berarti tafsir la ilaha illallah kita mendapatkan tambahan penjelasan. Tidak ada yang berhak diibadahi. Maknanya tidak ada yang ma'bud, maj'u. Enggak ada yang dia berdoa kepadanya, menyeru kepadanya, meminta beristighosah kepadanya. Walaupun salihan atau nabiyan atau malakan mukarrab atau Isa atau Uzair atau ghairi dzalik. Illallah, kecuali Allah. Itu baru yang pertama. Sekarang yang kedua. Kita baca. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa. Kata Ibnu Katsir, Allah berfirman mengkhabarkan tentang hambanya dan rasulnya dan kekasihnya imam para hunafa. Wa walid man bu'itsa ba'dahu, dan bapak dari seluruh nabi yang setelahnya. Bapak dari seluruh yang diutus sebagai nabi, sebagai rasul setelahnya. Makanya dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena anaknya Ibrahim, Ismail nabi, Ishaq nabi. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Wa min wara'i Ya'qub. Nah, terus para anbiya semuanya dari turunan Ibrahim alaihi salam. Alladhi tantasib ilaihi Quraisy. Yang Quraisy nasabnya berakhir pada Ibrahim alaihi salam. Fi nasabiha wa madhhabiha. Nasabnya dan madhhabnya. Kalau nasabnya na'am, karena Quraisy itu adalah suku dari turunan Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam memiliki dua anak, Ismail dan Ishaq. Dari Ismail dijuluki Arab. Maka kalau kalian ditanya apa itu Arab, Arab adalah turunan Nabi Ismail. Wa min Ismail tafarra, bercabang-cabang turunannya, di antaranya ada yang bernama Fihir. Fihir inilah yang memiliki nama lain Quraisy. Baik, kalau dalam syair disebutkan wa min Fihrin wa ikhwatihi, maknanya dari Quraisy, dari Fihir dan saudara-saudaranya. Memiliki 12 anak laki-laki, yang perempuan tidak dibicarakan. Maka semua 12 ini disebut dengan suku-suku Quraisy. Suku Quraisy. Di antaranya adalah Bani Abdul Muttalib, dan kemudian lahirlah dari sana Nabiullah, Nabiu akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, adapun dari Ishaq, kemudian Ya'qub, dan Ya'qub memiliki beberapa anak, di antaranya ada Yahuda. Yahuda yang kemudian turunannya dijuluki Yahudi. Dijuluki Bani Israel, turunan Ya'qub. Bukan di sini. Sini. Ah. Dijuluki dengan Bani Israel, turunan Israel. Baik, barakallahu fikum, kembali kepada kitab. Ini baru mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini menghabarkan bahwa Allah menghabarkan kepada hambanya dan rasulnya dan kekasihnya, imamnya para hunafa, bapaknya seluruh para anbiya, yang menasabkan kepadanya Quraisy dalam nasabnya. Nasabnya sudah jelas. Wa madhhabiha, dan madhhabnya. Tapi apa madhhabnya? Madhhabnya adalah tauhid. Innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihimul awtan. Madhabnya adalah mereka, beliau Ibrahim alaihissalam, berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya dalam penyembahan mereka terhadap berhala, yaitu kalimat innani bara'un mimma ta'budun, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku pertama kali, fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan petunjuk. Ini madhabnya al-wala'u wal-bara'. Kita dapat tafsir tauhid yang berikutnya. Ini tafsir tauhid yang pertama. Sekarang tafsir tauhid yang kedua. Wa in kana makana. Dah cukup ringkasnya begitu. Tidak ada sesembahan yang diseru siapapun dia. Baik. Yang kedua, bahwa makna la ilaha illallah adalah bara min kulli maj'uwin illa Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari semua sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Ini bara mimma ta'budun, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi kalimah, kalimat inilah yang kemudian menjadi madhab dari Ibrahim kepada Ishaq, dari Ishaq kepada Ya'qub, dari Ya'qub kepada nabi-nabi setelahnya, dan dari Ibrahim kepada Ismail, dari Ismail kepada anak-anaknya, kemudian sampai dibangkitkan dan dibersihkan kembali kalimat itu oleh nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dari turunan Quraisy, turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik. Pertanyaannya, mengapa ketika Rasulullah diutus kok mereka tidak di atas mazhab Nabi Ibrahim? Kenapa ketika Rasulullah SAW diutus, Quraisy dalam keadaan menyembah berhala? Padahal bukankah itu madhabnya Quraisy, madhabnya Ismail dan Ibrahim alaihimassalam? Kenapa kok sudah dicampuri kesyirikan? Dirusak turunan Ismail, Quraisy dan berikutnya ini oleh seorang yang namanya Amr. Amr ibn Luhay. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih, bahwa aku melihat Amr bin Luhay yajurru qufduhu. Aku melihat Amr bin Luhay ditarik ususnya, perutnya, dan berputar-putar seperti keledai menggiling gandum di dalam neraka. Fa innahu awwala man sayyaba sawa'ib. Dialah awal pertama orang yang sayyaba sawa'ib. Sawa'ib jamak sa'ibah. Yang ini unta untuk ini unta untuk itu, tidak boleh disembelih, tidak boleh. Amr bin Luhay. Dia pergi ke Syam, pulang membawa berhala yang dibuat dari batu akik ahmar. Akik ahmar. Kemudian mereka diajak oleh Amr bin Luhay bahwasanya ini adalah biasa mereka meminta hujan dari batu akik ahmar ini dalam bentuk patung berhala. Ini awal yang merusak turunan Quraisy atau turunan Ismail alaihi salam. Awwalu man jaa'a bisyirki ilal Arab. Orang pertama yang membawa kesyirikan ke turunan Arab adalah Amr bin Luhay, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Aku melihat Amr bin Luhay yajurru qusbuhu yaumil qiyamah atau finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah awal man sayyaba sawaib, dan dalam riwayat awal pertama orang yang mendatangkan kesyirikan. Kemudian Amr bin Luhay bermimpi, i'ti juddah tajid asnaman mu'addah. I'ti juddah tajid asnaman mu'addah. Kamu datangi pantai Jeddah, kamu akan dapati berhala sudah disiapkan di sana. Maka dia mencari di Jeddah apa yang terbetik di bisikannya, itu bisikan syaitan. Maka ditemukan peninggalan berhala zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wad suwa' yaghuts ya'uq dan nasr, itu dibikin oleh mereka, oleh kaum Nuh waktu itu, dengan lambang-lambang. Ini lambangnya wad, lambang suwa', lambang yaghuts wa ya'uq wa nasr, yang dulu kita kira bentuknya manusia atau patung seperti patung-patung yang kita kenal, patung berhala, ternyata tidak. Ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begitu, tapi itu lambang. Lambang dari wad suwa' yaghuts ya'uq dan nasr. Maka mulailah muncul kesyirikan di sana. Sampai kemudian terbiasa dengan kesyirikan. Sehingga ada apa-apa mereka akan berbicara dan mengundi nasib di hadapan berhala. Kembali kepada kitab. Sehingga kalau ditanya apa madhabnya Ibrahim alaihis salam, madhabnya Ismail, madhabnya orang-orang Arab, asalnya tauhid, tapi dirusak oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhay. Kembali kepada kitab. Apa dalilnya kalau itu madhab mereka? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Kelanjutan ayatnya, kami jadikan kalimat tadi sebagai kalimat yang kekal di belakangnya. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada madhab aslinya, yaitu tauhid. Inni bara'un mimma tusyrikun illa alladhi fatarani. La ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah adalah inni bara'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kecuali yang menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku. Berkata Ikrimah dan juga Mujahid dan juga Dhahhak wa Qatadah dan Suddi wa ghairuhum dan lain-lainnya tentang kalimat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, kami jadikan kalimat yang kekal di belakangnya, yakni la ilaha illallah. Yang dimaksud kalimatan baqiyah adalah kalimat la ilaha illallah, la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha, tetap ada di keturunannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah sebelum Nabi diutus, Nabi terakhir, juga ada yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah ketika Nabi diutus di zaman jahiliyah mereka menyembah berhala? Iya, mayoritasnya penyembah berhala. Tetapi tetap ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dijuluki dengan julukan hunafa atau hanif. Siapa diantaranya dari kalangan wanita? Khadijah binti Khuwailid. Tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Dan dia yakin berhala-berhala itu bukan Tuhan. Dari laki-laki? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak pernah sujud pada berhala sama sekali. Demikian pula barakallahu fikum beberapa orang yang dijuluki dengan hunafa. Bahkan ada seseorang yang sampai bersandar di Ka'bah menghadap penyembah-penyembah berhala. Ka'bah dikelilingi berhala-berhala. Dia menyatakan demi Allah, kalau aku tahu berhala-berhala ini akan menyampaikan pada Allah, aku akan sembah mereka. Tetapi aku tidak tahu dan aku tidak yakin, maka aku tidak akan menyembah mereka. Ini barakallahu fikum orang-orang yang disebut dengan baqaya, sisa-sisa dari turunan Quraisy, turunan Ismail yang masih hanif. Apa makna hanif? Cenderung kepada tauhid, cenderung kepada Allah dan menjauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya kalau tidak salah ada yang disebut namanya di dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwa dia termasuk orang yang akan selamat. Siapa? Cari oleh kalian sendiri. Baik. Tugas buat kalian sendiri cari siapa yang sampai disebut namanya oleh Rasulullah SAW bahwa dia hanif padahal dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, naktafi bihadal qadar. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Hafalan babnya kapan? Baik, insyaAllah fi darsil ati.